Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Kembali kita hadir dalam seri dakwah ilallah The Islamic Shadow Presentation. Kita akan kembali melanjutkan tentang ma'rifatullah. Tapi kali ini kita akan lebih fokus kepada mahabbatullah. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah dengan benar, ya, bahwa Allah adalah pemilik, ya, segala yang ada di langit dan bumi, yang menciptakan segala apa yang di langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, yang Allah lah yang mengadakan, yang membentuk, ya, yang memelihara, yang mengatur, ya, yang mengontrol, yang memperkembangbiakkan, ya, seluruh kehidupan, ya, di darat, di lautan, ya, binatang, tumbuhan, manusia, ya kan, di alam nyata maupun di alam gaib, termasuk jin dan malaikat, ya, setan, ya. Allah menciptakan, mengadakan semuanya. Ya. Allah yang mengontrol, yang menguasai semuanya. Maka kita tahu bahwa, ya, hak untuk disembah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hak untuk ditaati, hak untuk memerintah, hak untuk membuat peraturan, ya. Itu hak milik Allah, ya. Dan Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung, ya. Allah Maha Adil. Maka aturan yang Allah tegakkan, yang Allah turunkan itu adalah semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Tidak ada kezoliman sedikitpun. Aturan yang akan menyelamatkan manusia di dunia. Dan yang paling penting adalah di akhirat. Keselamatan di akhirat. Di dunia dari tipu daya setan. Dari fitnah-fitnah dunia. Selamat dari tipu daya setan. Dan fitnah-fitnah dunia. Fitnah-fitnah kehidupan di dunia dan di akhirat, ya, selamat dari fitnah kubur, alam kubur, siksa di kubur. Kemudian fitnah, ya, di kehidupan hari akhir, ya, sampai kepada selamat dari azab neraka, ya. Kemudian Allah masukkan, ya, manusia ke dalam keridhaannya, rahmatnya, yaitu ke dalam surganya seluas langit dan bumi. Nah, jadi semua aturan yang Allah wahyukan dalam ayat Al-Quran dan Allah perintahkan, ya, lewat sunnah-sunnah Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW adalah prototip hidup yang Allah jadikan sebagai contoh untuk kita ikuti. Contoh hidup yang harus kita ikuti. Kemudian Rasulullah juga diperintahkan untuk berdakwah. Untuk menyerukan manusia, ya, hanya menyembah kepada Allah, hanya mengisahkan Allah, ya, menuhankan hanya kepada Allah, ya kan, berbakti, mengabdi, loyalitas, penghambaan, pemujaan hanya kepada Allah, dan juga berdoa. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung, ya. Nah, ini adalah pokok, ya, pokok daripada keimanan, ya. Ma'rifatullah. Nah, semakin kita mengenal Allah, ya, kita akan semakin cinta kepada Allah. Kenapa? Ya, karena Allah tidak berkepentingan kepada kita, Allah tidak pernah zalim kepada kita, dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Walaupun kita melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan, walaupun kita banyak melakukan dosa, ya, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Kasih Sayang kepada kita. Allah tetap membukakan pintu maaf, pintu ampunan kepada kita siang dan malam 24 jam, ya. Dan Allah Maha memberikan ampunan kepada semua hambanya yang ingin kembali kepadanya, ya. Ya, siapa yang ingin mengenal Allah, Allah akan berikan tanda-tandanya semakin banyak. Jadi Allah Maha Kasih Sayang kepada kita, kepada semua manusia, ya, kepada manusia Nah, yang hidup di dunia ini. Nah, bagi mereka yang belum beriman kepada Allah dengan benar, belum masuk Islam, maka Allah, kasih sayang Allah adalah dengan memberikan kesempatan bagi dia untuk kembali kepada Allah, untuk beriman dengan benar kepada Allah, untuk hanya mengadu kepada Allah, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah semata. Ya. Maka kembalilah kepada Islam. Ya. Masuklah ke dalam Islam. Ya. Ya. Dengan mengucapkan syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka Allah cinta sekali kepada Anda. Ya. Kepada manusia. Ya. Karena Allah adalah sangat cinta kepada orang yang bertaubat, yang meminta ampun kepadanya dan bertaubat kepadanya. Allah tidak mencintai dosa, tapi Allah mencintai orang yang memohon ampun kepadanya, kepada Allah. Allah mencintai orang yang bertaubat kepadanya. Allah tidak menyukai, membenci kemusyrikan, kekafiran, tapi Allah ya mencintai orang yang kembali kepadanya, meninggalkan kekafiran, meninggalkan kemusyrikan, kembali kepadanya, masuk Islam dengan ridho Allah, dengan sukarela, dengan hati yang lapang, dengan ridho. Kenapa? Karena memang tidak ada jalan lain untuk keselamatan kecuali ya berserah diri kepada Allah, menjadi seorang muslim, ya menjadi hamba Allah semata. Ini adalah agama para nabi, para rasul. Semua nabi dan rasul agamanya adalah Islam. Ya. Mereka taslim, ya, berserah diri kepada Allah. La ilaha illallah. Nah, kemudian generasi-generasi berikutnya, ya, sepeninggal para nabi dan rasul itulah yang kemudian menyelemengkan keyakinan ini. Ya. Kemudian mereka mencari Tuhan-Tuhan selain Allah, mengabdi kepada Tuhan itu, ya, memuja Tuhan-Tuhan itu, ya, dan akhirnya mereka sesat. Ya, karena apa? Ini tipu daya syaitan. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas. Maka kalau kita ingin, ya, kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita harus mencintai Allah. Ya. Jadi kita bergerak, maka Allah akan bergerak dan lebih cepat geraknya. Nah, ini konsep dasar ya. Kita bergerak, kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan bergerak dan lebih dan mendekat kepada kita lebih cepat. Ya. Bukan dari Allah dulu, ya, tapi dari kita sebagai manusia. Kita harus aktif dan Allah akan aktif. Allah kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Ya. Maka penting sekali kita menjadikan kecintaan kita hanya kepada Allah yang tertinggi. Ya. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada umatmu, ya, kepada semua manusia, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluargamu, sanak famili kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, yang kamu cari-cari, ya, perdagangan, ya, usaha, bisnis yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal, fasilitas hidup, sarana-prasarana hidup yang kamu senangi, kamu sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad, berjuang di jalannya, di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Sampai Allah menentukan takdirnya. Fatarabasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggulah sampai Allah mendatangkan ketentuannya. Ketentuan apa? Kematian bagi kita. Ya kan? kematian bagi kita di dunia ini, dan nanti di akhirat Allah akan berikan balasannya ya terhadap perbuatan kita ya, dan Allah akan nilai yang benar dan makna yang salah ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin ya. Ayat ini diakhiri dengan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya apa? Orang-orang yang lebih mencintai ya bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudaranya, istri-istrinya, keluarganya, harta kekayaan, bisnis, karir, ya, usaha dagangnya, ya, pekerjaannya, fasilitas rumah, ya, kenikmatan duniawi, ya, sarana dan prasarana hidup, ya, sehingga dia nyaman, lebih enjoy, ya, dan itu lebih semuanya lebih dicintai, ya, daripada Allah, Rasulnya, dan jihad, fisabilillah, dan berjuang di jalan Allah, maka itu tergolong orang-orang terancam oleh dengan golongan orang-orang fasik. Dan orang-orang fasik itu cenderung kepada munafik. Ya. Dan munafik adalah ancamannya neraka jahanam yang paling bawah. Ya. Ya, termasuk sangat pedih. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan terjerah, ini adalah manajemen cinta. Ya. Kenapa kita mencintai sesuatu? Ya. Sebelum mencintai karena kita tertarik oleh sesuatu, ya kan? Karena kita menginginkan sesuatu itu. Ya. Kita mencintai pekerjaan kita, karir kita, profesi kita. Kenapa? Karena kita menyenanginya, kita menginginkannya, kita bercita-cita. Ya. Kita menjadikan profesi tersebut sebagai cita-cita kita. Maka orientasi hidupnya ke sana ya. Kita belajar ya, kita bekerja ya untuk itu ya. Profesi, pekerjaan ya. Dan ya, biasanya kalau mencintai sesuatu itu mengorbankan sesuatu yang lain ya. Kalau kita ingin menjadi pintar ya. Kita ingin menguasai profesi dokter ya, menjadi seorang dokter ya, umum ya. Maka banyak kesenangan yang harus kita lupakan, ya kan? Kita harus belajar keras, ya, buku-bukunya tebal-tebal, ya kan? Kita harus belajar untuk mempersiapkan ujian, ulangan, ya kan? Tes, ya, presentasi dan sebagainya, sehingga waktu-waktu senggang, waktu-waktu untuk bersukaria kita harus banyak pangkas, harus kita banyak hilangkan, kita lupakan. Untuk itu. Kenapa? Karena mencintai profesi dokter. Nah, itu pekerjaan. Ya. Kita mencintai keluarga kita, sanak famili kita, handetolan kita, istri anak-anak kita, orang tua kita. Kenapa? Mereka orang yang paling dekat dengan kita, ya kan? Kita merasa bahagia ketika kumpul dengan mereka, ya kan? Kita ingin hidup tenang bersama mereka. Ya. Itu menjadi cita-cita. Dan kemudian kita senangi, kita sukai. Kemudian arah hidup, orientasi hidup kita ke sana. Kita menyukai sarana dan prasarana fasilitas hidup, ya, alat-alat modern, alat komunikasi, ya kan? Kemudian fasilitas teknologi ICT, ya, Information Communication Technology, ya. Itu semuanya kita sukai, ya. Kemudian barang-barang elektronik, ya. Ini dan itu, ya. Karena apa? Itu semuanya mempermudah hidup kita, sarana prasarana kebendaan yang akan membuat kita lebih nyaman, lebih enjoy, lebih enak, lebih mudah, ya kan? Dan sebagainya. Kemudian itu semuanya kita cintai, kita tuju, kita hidup kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Ya. Supaya apa? Kita bisa hidup nyaman, tenang, bahagia, sejahtera. Nah, saudaraku yang budiman, yang Tuhan cerdas, ini adalah semuanya. Ya, kalau kita menjadikan kecintaan kita kepada itu menjadi hal yang terbesar, itu adalah tipu daya setan. Ya. Ya. Tipu daya setan. Jadi hidup ini dibagi dua, ya. Ahlul hak dan ahlul batil, ya. Yaitu kelompok kebenaran dan kelompok ketidakbenaran, ya. Kelompok kebenaran itu satu, sumbernya dari Allah, ya kan? Para nabi dan rasul di dalamnya, ya kan? Orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang solihin, orang-orang yang syahid fisabilillah, jihad apa syahid fisabilillah itu adalah di kelompok itu, ya. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, aturan hidup dari Allah, ya. Maka mereka mengenal Allah dengan baik, ya. Kemudian mereka beriman kepada Allah sungguh-sungguh. Kemudian mereka, ya, takut kepada ancaman Allah, ya. Kemudian mereka mencintai Allah, mengharapkan ridha Allah, ya, mengharapkan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian mereka melakukan penghambaan, loyalitas, ya, berserah diri, tawakal kepada Allah, ya, dan mereka mengorbankan, ya, apa yang dimiliki mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berjuang, berdakwah, berjihad fisabilillah di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, di dalam dirinya dan di lingkungan sekitarnya, di masyarakatnya, di kelompoknya, di negaranya, wilayahnya, bangsanya, di seluruh dunia ini, ya. Berjuang, ya, berdakwah, berjihad untuk menegakkan aturan Allah, ya, menegakkan kalimat Allah di muka bumi agar kesejahteraan, kebahagiaan yang hakiki itu menyeliputi manusia di dunia, dan yang paling utama adalah supaya manusia selamat di akhirat nanti, selamat dari api neraka dan masuk surga. Maka mereka adalah kelompok yang taat kepada Allah, ya. Sungguh-sungguh menjalani hidup ini untuk senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahlul batil, ya, itu mereka adalah kelompoknya syaitan, ya. Mereka mensukutukan Allah, tidak menyembah kepada Allah, tidak mengenal Allah. Kalau mereka mengenal Allah, mempersekutukan dengan yang lainnya. Mereka menyembah Allah dan menyembah yang lainnya. Ya, itu namanya mempersekutukan, ya. Apalagi kalau dia enggak mengenal Allah, jelas, ya, sesat, ya, sangat sesat, ya. Nauzubillah minzalik, ya. Komunisme, ateisme, ya. Itu tidak mengenal Allah, ya, itu sesat. Kemudian otomatis kalau tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, ya. Kalau dia tidak taat kepada Allah, dia tidak mengenal Allah, otomatis juga dia tidak mengenal kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang mengetahui fase-fase kehidupan di akhirat, kriteria, suasana, apa yang terjadi, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dari selain Allah, ya. Karena selain Allah tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena yang menguasai kehidupan di akhirat, yang mengetahuinya itu adalah Yang Maha Mengetahui. Yang Maha Menguasai, Yang Maha Mengetahui dan Maha Menguasai adalah Allah semata. Ya, Allah saja. Ya, Allah Esa, Yang Esa, bukan yang lainnya, ya. Kemudian ahlul batil ini hizbus syaitan, ya. Hizbus syaitan, dan mereka hidup untuk selain Allah. Ya. Berjuang, ya, mereka untuk kehidupan diri mereka sendiri. Bagaimana hidup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, ya. Kebutuhan hawa nafsunya apa itu? Bersenang-senang di dunia ini, hidup nyaman, tenang, bahagia, sejahtera, ya. Diri sendiri dan keluarganya, anak cucunya, cicit-cicitnya, ya kan. Kemudian mereka orientasi hidupnya adalah untuk, ya, memenuhi materialistik duniawi yang sebenarnya hanya sementara. Kenapa? Karena kalau sudah mati semuanya ditinggalkan. Semuanya. Semuanya yang kalau sudah kita mati kita tinggalkan, ya kan? Yang kita kejar-kejar, ya, apa? Harta. Apa? Tahta. Apa? Ya, kedudukan, pangkat, jabatan, ya kan? Kemudian kehormatan, ya kan? Supaya disanjung, supaya dihormati, dihargai di mana-mana, di apa, orang tunduk, takut, orang menghargai dia dengan penghormatan, ya. Nah, ini adalah duniawi, ya, duniawi, ya. Dan ini adalah bukan tujuan hidup yang sesungguhnya, karena tujuan hidup yang sesungguhnya adalah akhirat, ya. Bagaimana kita bisa selamat di akhirat itu adalah yang pokok. Maka itu para nabi dan para rasul, misi utamanya adalah bagaimana mengajak manusia, menyeru manusia supaya selamat di akhirat. selamat dari api neraka dan masuk surga. Kenapa? Kehidupan yang sejati adalah di sana. Sementara kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sangat sementara, sempit, ya, sangat pendek, dan ya, kenikmatannya pun tidak seberapa dibandingkan di akhirat yang sudah Allah sediakan. Ya kan? Dan kalau kita menderita di dunia tidak seberapa dibandingkan penderitaan di akhirat nanti, ya, neraka yang juga sudah disiapkan Allah. Nah, ini adalah peringatan yang sangat jelas, jalan hidup yang sangat jelas, penjelasan yang sangat jelas bagi orang yang mau berpikir dengan jernih. Nah, jadi cinta kepada Allah, ya, otomatis juga cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena, ya, Allah, ya, memberikan contoh hidup. Ya. Allah memberikan wahyu. Wahyu kepada siapa tujuannya? Kepada manusia. Maka Allah memberikan contoh hidup. Ya. Contoh hidup bagaimana kita berinteraksi sehari-hari dari waktu-waktu, ya, dengan wahyu Allah. Maka diberikan contoh hidup. Yaitu contoh hidup para nabi dan rasul. Yang Allah ambil dari golongan manusia. Dan kehidupan para nabi dan rasul adalah kehidupan manusia biasa, ya, mereka juga berjalan, mereka juga bekerja, ya, mencari nafkah, ya kan, mereka berdakwah tidak diupah, ya, tidak diupah, tidak mendapatkan amplop. Mereka berdakwah adalah lillahi ta'ala. Bahkan kehidupan mereka, ya, itu adalah kehidupan yang dari sisi materi sederhana, ya. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh bahwa pada manusia bahwa tujuan hidup kita adalah bukan di dunia ini tapi di akhirat. Hidup sederhana, hidup penuh dengan pengagungan kepada Allah, ya kan, mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah semata. Tapi, ya, banyak manusia yang menghalang-halanginya, ya, tidak mau Islam tegak di muka bumi. Kenapa? Karena kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan diri pribadi, kelompok, golongan, gitu kan. Karena kesenangan-kesenangan hidup yang sudah mereka terima. Kalau mereka takut, kalau Islam tegak, maka kesenangan-kesenangan hidup itu akan banyak berkurang, bahkan hilang. Nah, ini adalah tipu daya setan, ya, tipu daya setan, ya, manusia supaya mereka, ya, menghalang-halangi dakwah ila Allah, dakwah kepada Islam, supaya menghalang-halangin Islam tegak di muka bumi. Ya. Kenapa? Karena, ya, kalau Islam tegak di muka bumi, aturan Allah tegak di muka bumi, maka tidak ada kesempatan untuk menuhankan hawa nafsu. Jadi intinya adalah mereka mencintai dunia ini, ya, sedemikian rupa sehingga menjadi hawa nafsunya menjadi Tuhan dia. Ya, menjadi Tuhan dia yang kemanapun dia, ya, dimanapun dia ada, itu mengikuti hawa nafsu. Itu apa? Yaitu bagaimana mempertahankan kekayaan, bagaimana mempertahankan jabatan, kedudukan, ya kan? Bagaimana supaya dia menerima fasilitas ini itu, supaya di mana-mana dia terhormat, dihargai. Jadi intinya adalah kenapa orang, ya, tidak mau berislam dengan benar? Karena takut menderita di dunia. Nah, sekali lagi, ya, kalau kita menderita di dunia, sebentar aja, kenapa sih? Nggak ada apa-apanya kan dunia ini dibanding akhirat. Akhirat adalah selama-lamanya, sementara di dunia cuma beberapa tahun. Ya kan? Beberapa puluh tahun, ya kan? Ya. Jadi, selama-lamanya berarti triliunan, triliunan, triliunan tahun. Lebih dan lebih, ya kan? Nah, jadi kita harus fokus kepada kehidupan yang selama-lamanya ini, yang abadi. Daripada kehidupan di dunia yang sangat sementara ini. Nah, inilah kesadaran yang akan merubah hidup kita, ya, yang akan merubah jalan hidup kita, ya. Kita lebih mencintai Allah, ya. Ya, kita lebih mencintai Allah daripada yang lainnya, ya. Inilah nikmat manisnya iman, ya. Rasul bersabda, ya, yang seseorang itu merasakan nikmat iman apabila dia, ya, kunna Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya, ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, nabinya, ya, itu lebih dicintai daripada yang selain itu, ya, selain kedua-duanya. Ya. Kita mencintai sesuatu karena kita mengharapkan ada manfaat dari sesuatu itu. Ya. Kita mencintai sesuatu karena kita menginginkan, ya, diri kita merasa senang dengan sesuatu itu. Ya. Nah, manfaat dari sesuatu itu. Maka kita mencintai Allah, ya, dan Rasulnya, ya, Muhammad SAW. Kenapa kita mengharapkan ridho Allah, rahmat Allah, ya? Dengan rahmat dan ridhonya itu ampunannya, ya, ampunan Allah, rahmat dan ridhonya, maka kita selamat dari api neraka, ya, selama-lamanya, dan kita masuk surga selama-lamanya. Ya. Nah, itu adalah kemenangan yang hakiki, ya kan? Yang akan menjadikan hati kita tenang. Kita mencintai Allah sehingga kita hati tenang. Kenapa? Karena kita bersandar kepada Allah yang maha kuasa, ya, yang maha bijaksana. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Ya. Tapi kalau kita bersandar kepada selain Allah, ya, kita mencintai selain Allah di atas daripada Allah, maka kita akan diperbudak oleh selain Allah itu. Kenapa? Karena kita mencintai manusia, atasan kita, bos kita, ya kan, pemimpin kita, ya. Tapi, ya, itu manusia, mereka manusia, ya, dan mereka juga lemah, ya. Pemimpin, pimpinan, bos, ya kan, siapapun dia, presiden, raja, ya, menteri, itu pun manusia biasa yang lemah, ya kan. Ya, bagaimana kita mencintai sesuatu yang lemah? Bahkan yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kepada dirinya sendiri. Ya, kalau dia sakit, ya kan? Ya. Mereka sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Ya. Ya. Jadi mereka pun tergantung sama Allah. Jadi maka kita jadikan kecintaan terbesar kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian jihad. Kenapa kita harus jihad? Karena jihad adalah jalan hidup, ya, menuju Allah dan Rasulnya. Jalan hidup yang benar, ya. Jalan hidupnya para nabi dan rasul. Jalan hidupnya orang-orang yang diridha Allah. Ya. Jalan hidupnya orang-orang yang dirahmati Allah. Orang-orang yang diselamatkan Allah dari api neraka. Itu adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah di sini bukan hanya sekedar perang, tidak hanya perang, tapi juga, ya, dia berdakwah, ya, sungguh-sungguh kepada Allah, ya, mengerahkan segala potensi, ya, tenaga, pikiran, waktu, biaya untuk menegakkan kalam Allah di muka bumi. Jihad fisabilillah, ya. Jalan hidupnya para nabi dan rasul, ya. Menegakkan aturan Allah, ya. Hidup bersama dengan ayat-ayat Allah, ya. Menetapi, ya. Menetapi dan menjadikan menetapi ayat Al-Qur'an, ya, dan menjadikannya sebagai manhajul hayah. Manhajul hayah adalah jalan hidup, ya, jalan hidup. Komitmen hidup, ya, prinsip hidup. Ya. Nah, ini yang insya Allah menjadi penting bagi kita, sangat penting supaya kita tidak terjatuh ke dalam kefasikan. Ya. Kefasikan. Kalau kita mencintai duniawi ini dibandingkan Allah dan Rasulnya dan akhirat, jihad fisabilillah, maka kita masuk kategori fasik. Dan ingat, orang-orang fasik itu cenderung kepada munafik, dan orang munafik adalah penghuni neraka. Allah sudah ancam orang-orang munafik dengan penghuni neraka. Kenapa? Karena mereka orientasinya adalah duniawi, ya. Orientasinya adalah duniawi, bukan akhirat. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Nah, kalau kita coba melihat, ya, di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul musinin. Nah. Dan infaklah hartamu, ya, di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Janganlah engkau jatuhkan diri sendiri, ya, diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Wasinu inna Allah yuhibbul musinin. Maka berbuat baiklah, semuanya Allah menyukai orang-orang yang musin, orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya. Nah, ayat ini asbab nuzulnya adalah terkait menurut Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, beliau menceritakan bahwa ayat ini diturunkan itu sebagai teguran kepada kami, kaum Ansor. Ya. Kenapa? Karena ada yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena apa? Ada sebagian, ya, biasanya ada momentum perang. Nah, kebetulan waktu itu apa di masa-masa tahun-tahun akhir Rasulullah hidup, ya, itu setelah perang Tabuk, ya, setelah perang Tabuk itu kondisinya, ya, kaum muslimin apa dalam waktu beberapa lama itu tidak ada perintah untuk perang, ya, sehingga kehidupan mereka kehidupan normal, ya, yaitu apa, sibuk dengan aktivitas bisnis, ya, berdagang, berkebun, ya. Nah, mayoritas orang-orang Ansor adalah berkebun, ya, bertani. Nah, kemudian di antara orang-orang Ansor, ya, itu ada yang berbincang-bincang, ya, dalam suasana santai dan senggang mereka berbincang untuk mereka karena tidak ada perintah untuk berperang, berjihad di jalan Allah, maka mereka mau fokus untuk mengurusi kebun mereka, ya, bertani, berkebun, gitu kan, gitu. Ya. Karena apa? Karena ketika mereka berperang itu mereka tidak ada waktu, jelas tidak ada waktu untuk mengurusi kebun, gitu. Sehingga mereka mau memfokuskan untuk mengurusi kebun. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Jadi wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kamu jatuhkan diri kamu, ya, sendiri ke dalam tahluka, kebinasaan. Jadi maknanya adalah orang-orang yang sibuk dengan duniawi, pekerjaannya, karirnya, jabatannya, kedudukannya, ya, sibuk sehari-hari untuk meningkatkan karir, ya, karir dirinya, profesinya, ya, maka, ya, dan dia kemudian melupakan perjuangan jihad dakwah fisabilillah, ya, menegakkan kalimat Allah di muka bumi, maka dia terkategorikan dalam tahlukah, ya, tahlukah, kebinasaan, menjatuhkan tulku biaidikum ila tahlukah, ya, mereka menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Nah ini apa, dan ini sudah di warning oleh Rasulullah, ya. Warning Rasulullah, Rasulullah juga dalam suatu riwayat, ya, setelah perang Tabuk, dalam perjalanan pulang dari Tabuk ke Madinah, ya, di antara kaum muslimin ada yang bersendagoro untuk, karena mereka melewati sebuah wadi, ya, wadi oasis, ya, di tengah gurun Sahara. Mereka menjumpai sebuah lembah yang di situ ada wadi, ada mata air, ada danau kecil, ya, oasis, ya, dan dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang rimbun. Maka mereka bersendagoro, alangkah baiknya kalau kita bisa tinggal di situ, ya, bersama keluarga kita membangun rumah, kemudian kita berkebun, ya kan, hidup tenang di situ, ya. Kemudian sendagoro ini kemudian berkembang, ya, dan akhirnya sampai kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian marah, dan Rasulullah kemudian warning, memperingatkan, janganlah engkau jatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Karena kalau kamu meninggalkan dakwah, meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan di jalan Allah, meninggalkan kalimat Allah di muka bumi, dan kamu sibuk dengan, ya, duniawi, dengan urusan keluarga, dengan urusan pekerjaan, ya, maka kamu akan binasa. Ya. Kamu akan masuk ke dalam kebinasaan. Ya, gitu. Ya. Dan Allah tidak ridho dengan itu. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, ini adalah gambaran, ya, warning keras, ya. Warning keras bagi kita yang hidup di zaman sekarang, ya, di mana kita lihat umat Islam itu tenggelam dalam kesibukan duniawi, ya, sebagaimana orang kafir, ya, orang musyrik di luar Islam, ya, mereka yang masih belum Muslim itu juga sibuk dengan duniawi, ya, yang dikejar apa? Ya, bagaimana belajar nanti setelah belajar selesai pendidikan mendapat gelar sarjana, ya. Kemudian mereka bisa bekerja, ya, mendapatkan karir yang bagus, posisi yang bagus, kemudian menanjak karirnya, ya. Kemudian dengan itu mereka bisa punya fasilitas rumah, hidup bahagia bersama keluarga, sejahtera bersama keluarga, ya. Kemudian menikmati hidup ini, berpersiar, ya kan, berjalan-jalan, berlibur, kemudian hidup senang, ya kan, di sana senang, di sini senang, ya. Kemudian dia menjadi orang terkenal, orang yang dihormati, disegani, berkuasa, ya kan. Dia menjadi orang yang dihormati, ya. Kemanapun orang tunduk, takut, hormat kepada dia. Kenapa? Dia berkuasa, dia banyak berjasa, dia banyak memiliki kelebihan-kelebihan, ya, gelar sarjana, kemudian memiliki status sosial yang tinggi dan sebagainya. Nah, itu adalah duniawi, duniawi dan duniawi. Dan itu adalah tipu daya setan. Dan kalau kita menjadikan itu sebagai cita-cita kita, kita mencintainya lebih daripada Allah, Rasul dan Jibril, maka kita tergolong orang-orang yang fasik. Jadi jangan sampai kita tahlukah, masuk ke dalam kebinasaan. Ya. Ya. Nah, ini adalah hal yang pokok penting, ya. Kenapa umat Islam sekarang menjadi lemah, ya? Tidak memiliki izzah. Ya, tidak memiliki izzah. Umat Islam seperti al-ghusah, ghusah. Itu seperti buih di lautan yang terombang-ambing oleh arus air, ya kan? Kopong, ya. Kosong di dalamnya, ya, mengkilat, ya, di luarnya tapi isinya kosong dan dia terombang-ambing, ya. Kenapa? Karena umat Islam sekarang banyak yang meninggalkan Allah, tidak mencintai Allah, ya, dengan benar, tidak mengikuti sunnah Rasul dengan benar, tapi mereka mengikuti aturan-aturan hidup selain Allah, dari selain dari Allah. Mereka Muslim tapi praktek kehidupan sehari-harinya, ya, itu lebih cenderung bukan Muslim atau munafik atau orang-orang fasik, ya kan, yang hatinya didominasi oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Bahkan Muslim malah membenci Islam ketika Islam tegak, ya. Banyak orang Muslim tapi tidak merasa memiliki Islam, tidak mencintai Allah dan Rasulnya, tidak mencintai aturan dari Allah dan Rasulnya. Mereka lebih mencintai aturan dari selain Allah. Mereka lebih senang kalau aturan selain Allah ditegakkan, selain aturan dari Allah ditegakkan. Nah, ini adalah kenapa? Karena dominasi hawa nafsu di dalam hatinya. Karena mereka takut kalau Islam ditegakkan, maka mereka tidak bisa lagi bersenang-senang di dunia ini. Kenapa? Karena keimanan mereka sangat lemah. Atau seperti orang kafir, karena mereka tidak beriman dengan benar. Ya kan? Kalau mereka beriman, orang-orang kafir itu berimannya sesat. Ya. Sesat, kenapa? Karena bukan beriman kepada Allah sebenarnya. Kalau dia beriman kepada Allah sebenarnya, maka dia mengenal Allah dengan benar, kemudian dia mengikuti aturan Allah, ya, mengikuti wahyu-wahyu Allah dalam Al-Quran, dan dia mengikuti sunnah Rasulullah, ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, ya. Ya. Seperti itu. Nah, saudaraku yang beriman, Tuhan terjelas. Kecintaan, kembali ke cintaan, ya, cinta kepada dunia, ya, itu melalaikan, ya. Semakin dalam kita cinta kepada dunia, maka kita akan semakin diperbudak oleh dunia itu. Semakin susah kita keluar dari dekapan dunia itu. Contoh, kalau orang, ya, orientasi hidupnya untuk menjadi orang yang berkuasa, ya kan? Dia punya kedudukan jabatan, maka, ya, dia semakin ke atas, semakin tinggi jabatannya, dia semakin tenggelam dengan jabatan itu. Aktivitas hidupnya siang malam, ya, dipenuhi bagaimana supaya dia bisa melaksanakan, bisa menduduki jabatan itu. Supaya karirnya tetap berkembang, supaya jabatannya tetap bertahan, kedudukannya tetap bertahan. Kenapa? Karena dia sudah semakin merasakan ke dalam, semakin dia merasa enak. Kalau punya jabatan, orang lain hormat, takluk, tunduk, ya. Yang diperintahkan diikuti. Itu adalah apa? Itu adalah kesenangan duniawi, kesenangan diri pribadi. Maka dia makin dalam, ya, masuk dalam perangkap kekuasaan itu, ya. Itu adalah perangkap jeratan setan, ya kan? Sehingga hidupnya untuk kekuasaan dia, ya. Maka di akhirat nanti, ya, orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Ya. Ya. Walaupun nanti di akhirat mereka mengklaim, oh saya mencari kedudukan ini dalam rangka untuk beribadah kepada Engkau ya Allah, dalam rangka untuk menegakkan Islam ya Allah, dalam rangka untuk menjadi Muslim yang lebih baik ya Allah, yaitu supaya saya lebih bermanfaat ya kepada manusia. Semakin tinggi kedudukan saya, jabatan saya, maka apa dampak pengaruh apa yang saya lakukan itu makin banyak kebaikan kepada manusia. Nah, ini adalah alasan-alasan yang sudah disiapkan oleh manusia itu. Tapi Allah tidak butuh. Ya. Selama amal keperbuatannya itu untuk bukan untuk Allah, Allah tidak butuh. Ya. Ya. Bohong kamu, ya. Kadzibta, kamu bohong, kamu berdusta, kamu ya melakukan semua itu hanya untuk diri kamu sendiri. Ya. Kamu sudah mendapatkannya balasannya di dunia, yaitu kamu dihormati, disanjung, ditakutin, ya kan? Kemudian kamu mendapat banyak fasilitas hidup dengan kedudukan kamu itu. Ya, kamu sudah menikmatinya ya sekian lama dan itu sudah menjadi balasan kamu di dunia. Maka di akhirat ya orang-orang seperti ini itu tidak mendapatkan balasan sama sekali, bahkan mereka itu termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Kenapa? Karena memang orientasi hidupnya bukan untuk Allah, tujuan hidupnya bukan Allah ya. Bukan mencari ridha Allah, ya kan? Ya. Tapi hatinya, karena hatinya didominasi oleh duniawi, maka hidupnya untuk duniawi. Ini adalah evaluasi luar biasa yang harus kita lakukan ya, bagi kaum muslimin. Nah, bagi mereka yang belum muslim, ya, ini adalah peringatan keras. Kalau orang muslimin aja ya, yang orientasinya duniawi itu bisa terancam dengan neraka, apalagi mereka, orang-orang yang belum muslim, ya, belum masuk Islam, itu jelas ya, mereka semua amal kebaikannya, semua perbuatannya, ya, kedermawanannya itu tidak dinilai sama sekali Allah. Kenapa? Karena memang orientasinya, ya, motivasinya, niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, tapi untuk mencari Tuhan-Tuhan selain Allah atau mencari ridha manusia lain. Nah itu, jadi Allah tidak butuh dengan semua amal yang tidak diikhlaskan untuk Allah semata. Allah tidak butuh amal-amal yang lain, amal-amal manusia yang diperuntukkan kepada selain Allah. Atau mempersetukan Allah, diperuntukkan kepada Allah, dan juga diperuntukkan kepada selain Allah, yaitu kepada dirinya sendiri. Allah tidak butuh. Jadi ikhlas adalah benar-benar sungguh-sungguh kita peruntukkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semata, bukan untuk diri kita, bukan untuk keluarga kita, bukan untuk kelompok kita, golongan kita, partai kita, ya, lembaga kita, perusahaan kita, bukan untuk kantor kita, bukan untuk manusia, bukan untuk jin, bukan untuk malaikat, bukan untuk yang lainnya. Hanya untuk Allah semata. Kita ikhlas, kita ridho untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini adalah konsep dasar yang harus kita selalu perbaiki. Nah, kalau orang kafir jelas orientasinya bukan untuk akhirat, untuk Allah, dan hidupnya bukan untuk akhirat. Nah, saudaraku yang budiman Tuhan yang jelas, jangan sampai kita menjadi hamba yang binasa tanpa kita sadari. Kita merasa benar hidup kita, ya kan? Karena apa? Karena manusia sekitar kita seperti itu, kita merasa benar, kemudian nanti di akhirat kita ditolak. Ya, amal-amal kita ditolak oleh Allah dan tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Ya, karena apa? Karena dunia sudah hancur dengan datangnya kiamat. Nah, jangan sampai kita menjadi menyesal, ya. Merasa benar, sudah di jalan benar, ya. Dan kemudian kita ternyata salah. Ya. Maka ini adalah bahaya sekali. Ya. Nah, saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, kemudian di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 165, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa minan nasi mayattakhidu min dunillah, wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, walladina amanu asyaddu hubbalillah, walau yara alladziina dzalamu yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Wa minan nas, di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah, ya. Ada Tuhan lain, ada Tuhan anak, ya. Ada Tuhan Rohul Kudus, ada Tuhan Bunda Maria, Bunda Suci, ada Tuhan malaikat-malaikat, ada Tuhan jin-jin, ada Tuhan matahari, ada Tuhan api, ada Tuhan Rama, Wisnu, Brahma, ada Tuhan Buddha, Gautama, ada Tuhan ini, ada Tuhan itu, ya kan? Yang mereka menyembahnya dan mereka mencintainya. Mencintainya dengan berbagai macam cara, ya. Dengan memberikan sesaji, dengan memberikan pemujaan, ya kan? Dengan mengharapkan, ya. Mengharapkan berdoa dan sebagainya. Nah, adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, sangat besar cintanya kepada Allah. Artinya Allah dijadikan kecintaan yang tertinggi, terbesar. Ya, mengalahkan kepada yang lainnya. Orang-orang beriman, jadi tanda orang yang beriman, yang benar, adalah orang yang kecintaan kepada Allah tertinggi, terbesar. Nah, kecintaan Allah inilah kemudian mengalahkan kecintaan kepada yang lainnya. Nah, ini contohnya adalah ketika hijrah, peristiwa hijrah, ya, dari Mekah ke Habasyah, atau dari Mekah ke Yasrib, Madinah. Ya. Maka para sahabat Rasulullah SAW itu, ya, termasuk Rasulullah dan sahabat yang lain itu meninggalkan harta bendanya. Kebanyakan harta benda ditinggalkan. Ya. Pekerjaan tinggalkan. Karir tinggalkan. Ya. Sanak famili kalau dia masih kafir, musyrik, tinggalkan. Kenapa? Karena mereka lebih mencintai Allah. Lebih mencintai Rasulullah. Ya. Mereka mengikuti perintah Allah. Cinta Allah dan cinta Rasul berarti mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah. Itu maknanya. Ya. Taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu maknanya. Ya. Dan membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Itu makna daripada cinta kepada Allah dan Rasul. Ya. Kita mengikuti apapun yang diperintahkan dan kita menjauhi apapun yang dilarang. Ya. Itu adalah makna cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita cinta kepada Allah berarti kita suka bertemu dengan Allah. Kita suka beribadah kepada Allah. Kenapa? Beribadah, ya, itu adalah yang beda sholat, ibadah, puasa. Itu adalah interaksi kita kepada Allah. Ya. Ya. Kita suka membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah. Ketika kita membaca Al-Quran berarti kita sedang berkomunikasi, ya, langsung dengan Allah. Ya. Interaksi langsung dengan Allah. Ya. Semakin banyak berinteraksi, semakin kuat. Dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Allah. Ya. Kita suka mencontoh hidup, pola hidup Rasulullah, sunnah-sunnah Rasul. Kenapa? Karena kita mencintai Rasulullah. Kita ingin nanti di surga bersama dengan Rasulullah. Ya. Dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah. Ya. Maka kita mengikuti sunnah Rasulullah. Ya. Kita hidup sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allah Akbar. Ya. Walau yarul ladzina zulamu yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul adzab. Ya. Kemudian sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, orang-orang yang berbuat zalim adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Orang-orang yang menyembah Allah dan selain Allah. Orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya. Orang-orang yang tidak menyembah Allah. Itu adalah zalim. Orang-orang yang ingkar, kufur, ya, kepada Allah, ya. Kepada wahyu-wahyu Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada firman-firman Allah, itu juga zalim. Ya. Kenapa? Karena dia kezaliman yang terbesar adalah mengingkari Allah, tidak mengenal Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah dan tidak mau berbakti, mengabdi kepada Allah. Itu adalah kezaliman yang besar. Sementara hidupnya, ya, hidup dan matinya itu tergantung pada Allah. Rezeki yang dia makan, yang dia nikmatin semuanya, ya, kebahagiaan, kesejahteraan yang dia nikmati semuanya, ya, fasilitas ini dan itu semuanya adalah Allah sediakan. Manusia hanya sebagai sarana untuk mengolah, ya. Tapi semuanya adalah Allah yang menyediakan, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini. Ya. Maka orang-orang yang zalim, ya, ya. Bahwa sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ya, ketika mereka melihat azab kiamat, ya, maka mereka akan menyesal. Ya. bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, ya. Anal kuwata lillahi jamia. Jadi semua kekuatan itu adalah milik Allah. La haula wala kuwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia lemah sekali, ya. Manusia lemah semua, ya. Siapapun dia, manusia lemah, ya. Entah itu nabi, rasul, entah itu pendeta, rahib, entah itu kiai, ustaz, entah itu kaisar, raja, presiden, menteri, panglima, ya, perang, ya, semuanya tokoh-tokoh yang hebat, selama dia manusia, dia adalah lemah. Sementara Allah yang maha kuat. Ya. Para nabi dan rasul yang mendapatkan mujizat itu karena seizin Allah. Ya. Sama dengan kita semua, kita hidup ini juga seizin Allah. Ya. Kita bisa menikmati kenikmatan duniawi juga seizin Allah. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki, kita tidak bisa makan. Karena apa? Karena untuk makan harus ada makan, yang dimakan harus ada, yang memakannya juga harus sehat, kemudian harus menyehatkan dan sebagainya. Nah, kalau semuanya itu kita bisa melewati makan karena apa? Karena kita sehat, ya. Karena ada makan yang kita makan, kemudian ada yang mengolahnya, ya, orang lain, ada petani yang menanamnya, ada peternak yang memperbaikkan ternaknya, ada pedagang yang mendistribusikan barang-barang itu sampai kita dan sebagainya. Jadi semuanya adalah Allah. Jadi semuanya makhluk itu manusia, binatang, tumbuhan adalah tergantung sama Allah. Allah yang memperbiangkan kita semuanya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita semua ini adalah tergantung pada Allah. Kita semuanya sangat berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bergantung pada Allah rezekinya, ya, dan semuanya. Makanya itu kita harus berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mengati kepada Allah. Jadi karena kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah syadidul adab. Dan ayat ini diakhiri dengan Allah itu sangat pedih azabnya, ya. Sangat berat, sangat menyiksa, sangat sangat menakutkan, sangat pedih, sangat menyusahkan, sangat menderita sisanya. Kenapa? Karena Allah maha kuat, ya. Maka azabnya juga sangat pedih. Nah, ini adalah terkait dengan orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, ya. Mereka mencintainya dan mencintai Allah. Mereka menjadikan cinta kecintaan mereka kepada sesuatu itu sebagai tandingan kepada Allah. Nah, ini adalah kita dilarang keras. Dilarang keras. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Kemudian kalau kita coba lihat di dalam surat Ali Imran, ya. Surat Ali Imran, ya. Allah berfirman, ya, bahwa tentang konsekuensi kalau kita mencintai Allah, ya. Konsekuensi kalau kita mencintai Allah, ya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Surat Ali Imran. Jadi jelas sekali. Ya. Jadi katakanlah, ya, jika engkau mencintai Allah, ya, maka fattabi'uni, artinya apa? Mencintai, mengikuti jalan hidup Rasulullah. Ya. Fattabi'uni, ya. Fattabi'uni, ya. Mengikuti jalan hidup Rasulullah. Ya. Fattabi'uni. Jadi mengikuti Rasulullah itu artinya apa? Ya, mengikuti jalan hidupnya, kemudian mengikuti sunah-sunahnya, ya. Apapun yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW itu kita ambil, ya, kita ikuti. Apapun yang dilarang kita jauhi. Nah, ini adalah konsekuensi mengikuti, ya, mengikuti Rasulullah SAW. Fattabi'uni, ya, mengikuti. Nah, jadi Rasul mengatakan semua manusia, ya, semua umatnya itu masuk Islam. Masuk surga, ya. Ya. Semua umatnya itu akan masuk Islam. Masuk surga, maaf. Semua umatnya, Muhammad, umat manusia, umatnya, itu akan masuk surga. Illa man taba. Ya. Kecuali orang yang tidak mau. Orang yang tidak mau masuk surga. Siapa yang tidak mau surga? Yaitu orang yang membenci sunnah Rasul. Ya. Ya. Orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah. Maka itu adalah dia tidak mau masuk surga. Taat kepada Rasulullah Muhammad SAW berarti taat kepada Allah. Karena apa? Karena semua yang diperintahkan Allah itu cocok dengan yang diperintahkan Rasulullah. Semua yang diperintahkan Rasulullah juga satu paket, satu sistem, ya. Satu kesatuan, satu gerbong dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita atiullah wa atiur rasul. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu kan. Nah, ini penting sekali, ya. Jangan mendikotomatikan. Artinya kita cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasul. Kita taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Atau kita sebaliknya, taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah. Tidak, ya. Jadi, kita taat kepada Allah dan Rasulnya satu paket, kita cinta kepada Allah dan Rasulnya satu paket. Kita mengikuti semua yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kita menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena semuanya itu adalah satu sistem. Satu sistem aturan, satu sistem kehidupan, ya, yang saling menguatkan. Ya. Antara ayat Allah dengan hadis Rasulullah, itu adalah satu sistem kehidupan. Ya. Dan hadis Rasulullah itu adalah merupakan tafsir terbaik, ya, dari ayat Al-Quran. Dan lebih berdetail, lebih supaya kita lebih mudah untuk mengaplikasikan, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dalam wahyu Allah. Jadi Rasulullah itu adalah contoh kehidupan. Ya, harus kita contoh, karena dengan contoh kehidupan itulah maka kita benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi maka Allah, ya, kalau kita mengikuti Rasulullah maka yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan, ya, mencintai kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, mengampuni dosa-dosa kita berarti menyelamatkan, diselamatkan kita dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rewardnya besar, ya. Rewardnya besar, ya, yaitu kehidupan abadi di surga selama-lamanya. Ya, kita, ya, menderita tanda petik dalam di dunia ini. Karena apa? Karena dibalik daripada ketaatan kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah ada penderitaan, ada kesusahan, ada kepayahan, ada kelelahan, ada keringat, bahkan ada air mata, ya, bahkan ada darah. Nah itu. Tapi nggak apa-apa. Itu semuanya, ya, keringat, air mata, darah, ya, itu semuanya selama kita jalankan di jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah. Dan kita ridho kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah akan berikan surga seluas langit dan bumi selama-lamanya. Kita cuma menderita di dunia ini. Maka dalam sejarah perjuangan, ya, para nabi dan rasul itu mereka hidupnya menderita. Ya. Para nabi dan rasul dalam mengemban amanah untuk mendakwahkan la ilaha illallah, ya, kepada umatnya, kepada manusia, itu mereka menderita. Kenapa? Karena mereka dilawan, ditentang, dicaci maki, dihina, ya kan? Didustakan, diperangi, ya. Bahkan banyak nabi-nabi yang dibunuh, ya, ya, dihukum, ya. Contohnya adalah Nabi Yahya alaihissalam. Ya, Nabi Yahya dihukum, dibunuh oleh raja, ya, oleh raja, seorang raja. Kenapa? Karena dia berpegang teguh kepada syariat, aturan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada waktu itu syariatnya seorang raja tidak boleh menikahi wanita yang masih sepupunya. Sementara raja ini memiliki sepupu yang sangat cantik dan dia mau menikahi, ya gitu. Dia adalah raja, penguasa, tapi aturan dari Allah melarang. Kenapa? Aturan Allah adalah lebih tinggi daripada aturan raja. Syariat Allah adalah lebih tinggi, harus ditegakkan daripada perintah atau aturan raja. Karena raja juga manusia, dia juga harus taat, tunduk patuh kepada aturan Allah. Ini adalah konsep dasar. Tapi keinginan raja ini dihalangi oleh Yahya, karena Yahya ingin menegakkan aturan Allah. Nah, kemudian dibuat rekayasa, ya kan, sehingga akhirnya Yahya dihukum, ya, dihukum, dibunuh, gitu, ya, oleh raja itu. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, ya, salah satu contoh, ya, banyak sekali para nabi yang dibunuh, terutama di kalangan Bani Israel, ya, nabi-nabi dibunuh. Karena apa? Karena mereka mendakwahkan Islam dan mendakwahkan aturan Allah, dan aturan Allah itu, ya, dianggap merusak, ya, kesenangan mereka, ya, mengurangi atau mengancam kesenangan-kesenangan mereka atau kedudukan mereka. Kenapa? Dalam aturan Allah itu manusia ya itu satu, ya, satu maksudnya sederajat. Ya, tidak ada namanya golongan bangsawan, golongan rakyat. Ya, tidak ada. Ya, semua manusia di mata Allah adalah sama. Maka aturan itu yang membuat mereka kemudian memusuhi, ya, memusuhi dakwah para nabi dan rasul. Ya, termasuk zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ya kan? Para pembesar Quraisy juga menentang. Ya kan? Raja Kaisar Heraklius, ya, Kisra Persia juga menentang. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kalau orang itu beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah semata, ya tunduk patuh kepada Allah semata, maka dia ya akan mengutamakan Allah daripada dirinya, daripada perintah dia sebagai raja atau sebagai kaisar, sebagai kaisar. Nah, ini akhirnya mereka tidak mau aturan itu tegak di muka bumi, ya di daerah mereka, kuasa mereka. Kenapa? Karena aturan itu akan menghancurkan reputasi dia, akan menghancurkan kekuasaan dia, ya gitu. Dan sebagainya. Nah, ini akhirnya para penguasa itu kemudian menentang dakwah Islam, ya kan? Kemudian mereka mengerahkan pasukan untuk menghalang-halangi. Bahkan Heraklius itu berencana untuk menghancurkan Madinah, kota Nabi, ya kan? Langsung menyiapkan pasukan untuk langsung menghancurkan Madinah. Tapi kemudian didahului oleh Rasulullah dengan mengerahkan pasukan ke Tabuk. Gitu. Ya, gitu. Nah, ini adalah sejarah ya, real ya, otentik yang bisa kita baca ya. Dan inilah perjuangan hidup ya. Maka sekarang saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, perjuangan hidup itu adalah bagaimana kita menegakkan ya aturan Allah di muka bumi ya. Walaupun manusia, walaupun para pembesar negeri, walaupun para penguasa, para jenderal, para tokoh-tokohnya itu membenci, tidak menyukai ya. Tetap harus kita berjuang untuk menegakkan aturan Allah. Ini adalah cinta kita, tanda cinta kita kepada Allah, tanda cinta kepada Rasulullah gitu ya. Kita menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita membenci aturan dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana bisa? Kita menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita membenci aturan ya, hukum ya, yang Allah turunkan kepada kita, dan kita lebih menyukai aturan selain hukum Allah, aturan Allah ya. Bagaimana bisa? Ya. Maka itu adalah pertanyaan besar tentang keimanan kita. Kita mengaku Muslim, kita beriman kepada Allah, ya, tapi kita tidak ridho dengan aturan hukum Allah, ya kan? Kita tidak suka dan bahkan kita menghalangi. Bahkan orang-orang yang komit dengan aturan Allah kita penjarakan, kita siksa, kita hancurkan, kita musuhi. Nah itu bagaimana? Padahal Muslim, mengaku Muslim, penguasanya, ya. Tokoh-tokohnya itu mengaku Muslim, beriman kepada Allah. Nah ini adalah pertanyaan besar, ya. Ya, pertanyaan besar yang harus kita berikan kepada diri kita dalam hati kita, ya. Hati kita bertanya, benar nggak kita beriman kepada Allah dengan benar? Jangan-jangan hati kita ini selama ini didominasi oleh selain Allah, didominasi oleh kekuasaan, didominasi oleh kejayaan diri, ya kan? Ketenaran, ya, kedudukan, popularitas, ya, penghormatan, ya, supaya orang hormat, supaya orang tunduk, gitu. Itu lebih mendominasi hati kita. Maka kita ya, membangun kekuasaan, membangun lembaga, membangun partai, membangun ini dan itu, ya kan, supaya apa? Supaya orang tunduk patuh kepada kita. Intinya adalah kalau seperti itu kita itu dikuasai oleh hawa nafsu kita, ya, kita tidak mau berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan keislaman kita, keimanan kita dipertanyakan. Realnya, ya, KTP-nya memang Muslim. Zahirnya memang Muslim, tapi ya, substansinya, ya, hakikatnya itu masih dipertanyakan apakah Muslim atau masihkah Muslim atau masihkah Muslim, Muslim masihkah Muslim atau masihkah mukmin, ya. Apa atau jangan-jangan malah sudah tidak Muslim atau tidak mukmin? Ini menurut Allah ya, menurut kacamata Allah. Menurut kacamata manusia mungkin Muslim, tapi menurut kacamata Allah mungkin bisa jadi tidak Muslim. Nah ini yang harus kita takutkan. Jangan sampai kita merasa benar, kita sudah merasa benar, hidup kita benar, ya kan? Sudah banyak berbuat kebaikan kepada orang lain, beribadah, ya kan? Sholat, puasa, ya kan? Tapi nanti di akhirat oleh Allah itu semuanya, ya, tidak dinilai. Kenapa? Karena motivasi hidup kita bukan untuk Allah, motivasi hidup kita adalah untuk diri kita sendiri, untuk kelompok kita, untuk keluarga kita, untuk golongan kita. untuk lembaga kita. Nah, ini bahaya, bahaya sekali. Kalau kita seperti itu, kita menyesal selama-lamanya. Ya. Kenapa? Karena kita kalau sudah mati, ya, kemudian tidak bisa balik lagi ke dunia, ya kan? Sementara semua semua kebaikan kita ditolak oleh Allah Subhanahu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Nauzubillah. Maka saudaraku yang budiman, yang tua-tua cerdas, kalau kita, ya, menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas dari yang lainnya, maka kita harus tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, ya, kita harus berserah diri kepada Allah sepenuhnya, maka kita ridho dengan apapun yang Allah perintahkan pada kita, ridho dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu konsekuensinya menyusahkan diri kita. Enggak apa-apa, ya, menyusahkan diri kita. Ya. Sama dengan ini cerita tentang tukang sihir Firaun. Ini sedikit, ya. Tukang sihir Firaun itu dikumpulkan dari berbagai kota di Mesir untuk melawan Musa. Karena para pembesar Firaun mengatakan bahwa Musa adalah orang tukang sihir. Maka untuk melawannya harus dilawan dengan tukang-tukang sihir. Maka dikumpulkanlah semua tukang-tukang sihir itu, ya, dari berbagai kota di Mesir. Nah, melawan satu orang, yaitu Musa. Nah, ketika, ya, tali temali mereka, tongkat-tongkat mereka dilempar, ya kan? Kemudian juga Musa kemudian melempar tongkatnya, dan seketika itu juga, ya, ya, maka sihir-sihir tukang sihir itu kemudian hilang. Artinya apa? Tali-tali tongkat, ya, yang banyak itu kemudian dalam waktu sekejap hilang, hilang musnah sama sekali. Nah, dalam ilmu sihir itu tidak mungkin terjadi. Ya. Ya, sihir tidak mungkin seperti itu. Ya. Ya. Sesuatu yang barang yang nyata, tali temali yang banyak, tongkat-tongkat yang banyak, tiba-tiba dalam waktu sekejap hilang. Akhirnya tukang sihir menyadari benar, ini adalah bukti, ya, mukjizat kebenaran dari Allah. Yang bisa melakukan itu dalam waktu sekejap itu tidak mungkin Musa, tidak mungkin Harun, tidak mungkin manusia. Itu pasti dari Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti nyata. Karena mereka adalah ahli-ahli sihir, tahu sihir, dan mereka juga tahu kelemahan sihir. Nah, apa yang ada di depan mereka, mata mereka, jelas sekali itu bukan sihir. Itu jelas bukan sihir. Karena apa? Mereka tahu kelemahan sihir. Itu pasti adalah sesuatu, ya, yang luar biasa, ya, gitu, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Maka setelah menyadari itu, kebenaran itu, maka mereka kemudian tunduk patuh kepada Musa, kemudian mereka beriman, ya. Beriman, maka mereka fakharu, ya, mereka kemudian sujud, ya. Sujud, kemudian jatuh, sujud, kemudian mereka amanu birobil alamin. Amanu birobil Musa wa Harun. Ya. Mereka, kami beriman, ya, kepada Allah Rabbul Alamin, kepada Tuhannya Musa dan Harun. Seketika itu. Maka kemudian Fir'aun marah. Ya. Dia sudah berharap bahwa tukang-tukang sihir ini, ya, itu bisa mengalahkan Musa yang satu orang. Tapi ternyata malah justru tukang-tukang sihirnya dikalahkan, dan justru malah tukang-tukang sihir itu malah beriman kepada Musa, kepada membenarkan kerasulan Musa, ya, kenabian Musa dan Harun. Kemudian mereka beriman kepada Allah, ya, gitu, Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Maka muara besar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menyiksa semua tukang sihir yang beriman itu, kemudian disiksa, ya, dipotong tangannya, kanannya, kaki kiri potong. Kemudian potong tangan kiri, kaki kanan dipotong, bersilangan. Kemudian setelah itu mereka disalib di pohon-pohon, ya kan? Sehingga supaya mereka merasakan azab, ya, siksaan Firaun. Ya. Tapi tukang-tukang sihir ini, ya, tukang sihir ini tetap bersikukuh, ya, ya, bersikukuh. Kenapa? Karena kenyataan jelas, ya, kebenaran jelas, ya. Maka mereka beriman. Jadi mereka bersabar. Dan ketika Fir'aun mengancam mereka, ya, dengan itu, dan mereka melakukan itu, Fir'aun melakukan penyiksaan itu, mereka tetap teguh, ya kan? Kamu, Fir'aun, bisa melakukan itu, penyiksaan kepada diri kami, ya, sekarang ini hanya di dunia ini, ya, cuma sebentar di dunia ini. Setelah itu, ya, maka kami semuanya kembali kepada Allah, ya. Kami bersabar, ya, menerima siksaan ini, ya, supaya apa? Supaya Allah mengampuni dosa-dosa kami seumur hidup. Ya kan, sudah puluhan tahun kami hidup dan kami hidup dalam kemaksiatan, kezaliman, keingkaran, kemusyrikan kepada Allah. dan kami sudah tahu yang benar. Yang benar itu ini. Maka kami yakin ini benar, maka kami berharap, ya, kami bersabar dengan sisaan ini supaya Allah nanti ketika kami bertemu Allah, ya, dan kalau kami mati ketemu Allah, dan Allah ridho kepada kami dan Allah mengampuni dosa-dosa kami. Maka dalam Al-Qur'an diabadikan. Maka Allah kemudian, ya, para tukang sihir ini kemudian mati kehabisan darah dalam kondisi kesakitan, ya kan? Tapi cuma sebentar, ya kan? Setelah mati enggak merasakan sakit lagi. Kemudian Allah ampuni dosa-dosa mereka, seumur hidup mereka itu. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Langsung masuk dalam surga. Tidak diazab lagi. Kenapa? Karena mereka sudah tobat, sudah beriman kepada Allah dengan surga. Jadi, secara hitungan waktu, ya, katakanlah mereka hidupnya 50 tahun. Ya. Selama 40 tahun lebih, 49 tahun lebih, mereka hidup dalam kemungkaran, kemaksiatan. Ya kan? Bersenang-senang. Ya kan? Kemudian mereka melakukan banyak... ini ya, tukang sihir, tipu daya ya. Tapi dengan bersabar satu hari dalam menghadapi siksaan Firaun, beriman kepada Allah, kepada kepada Tuhannya Musa dan Harun, maka mereka kemudian diampuni oleh Allah ya. Subhanallah, mereka beruntung sekali ya, beruntung sekali ya. Jadi keimanan ya, keimanan ya, untuk mempertahankan, untuk mencari keimanan kita memang harus bersusah payah ya. Kemudian untuk mempertahankan iman aja kita harus berusaha apa ya? Ini, ya. Maka ini penting sekali, ya. Penting sekali, ya, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, untuk kembali kepada Allah, ya. Kembali kepada, masih ada waktu, ya. Selama kita hidup masih ada nyawa di hadap kita, berarti masih ada waktu untuk kembali kepada Allah, ya. Kalau selama ini jalan hidup kita salah, menurut Allah dan Rasul-Nya, kita harus kembali kepada Allah, ya. Kita harus kembali kepada Islam, ya. Kita hidup untuk Allah dan Rasulnya, ya. Kita hidup untuk Allah dan kita mengikuti sunnah Rasulnya, ya. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita hidup untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian kita hidup untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul, ya. Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita mengikuti aturan hidup dari Allah dan Rasulnya. Itulah itu konsep hidup dasar yang pokok yang harus kita ikutin, ya. Walaupun dengan itu kita harus banyak menjauhkan diri kita dari kesenangan dunia, ya. Ya. Kita menderita sebentar di dunia nggak apa-apa kan, untuk mendapatkan kenikmatan abadi selamanya di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, insyaallah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, mohon maaf agak cerewet ini, jadi memang kadang kita perlu cerewet, ya, untuk meyakinkan orang yang, mohon maaf, hatinya sudah mulai membatu, ya. Karena apa? Karena membatu karena duniawi. Duniawi dan duniawi, ya. Hari-hari duniawi, duniawi, duniawi. Sehingga artinya hatinya membatu, orientasinya duniawi, hatinya didominasi oleh duniawi. Nah, ini yang banyak terjadi di kalangan umat Islam sekarang, apalagi di orang-orang kafir. Jelas, duniawi dan duniawi. Duniawi dan duniawi. Maka kita harus semuanya, ya, umat manusia, ya, itu harus kembali kepada Allah, ya. Kita kembali mengenal Allah, kemudian kita mencintai Allah dengan setulus hati kita, dengan sesungguhnya, dan kita rubah pola hidup kita, ya, yang selama ini menjauh dari Allah, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, al-haqqu min rabbik falatakuna minal tarin, ya. Kebenaran itu datang dari Allah, dan jangan sekali lagi kita ragu, jangan sekali-kali kita ragu, ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.